Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf episode kali ini membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf dha dan bagaimana seharusnya kita mengucapkan huruf dha. Kesalahan pertama mengucapkan huruf dha dari posisi huruf zai. Terucap menjadi zo, zo, zo. Ini perubahan dari huruf zo menjadi huruf zo. Ketika mengubah huruf berarti mengubah makna suatu kata. Jadi misalnya mengucapkan secara salah az-zalimin, az-zalimin, ini tidak seharusnya terucap demikian. Yang benar az-zalimin, az-zalimin. Kesalahan kedua dalam mengucapkan huruf zo meletakkan akhir ujung lidah pada permukaan bagian dalam dari gigi-gigi seri. Zo, zo. Mungkin sangat mirip dengan huruf zo yang sebenarnya atau huruf zo yang fasih. Namun, jika kita perhatikan, posisi lidah bukan pada tempatnya. Sehingga pengucapan zo dengan posisi akhir ujung lidah di bagian dalam dari gigi seri, ini kurang tepat. Yang tepat, dha, al-zalimin. Yang ketiga, mengucapkan huruf dha dengan bunyi O atau dengan membulatkan bibir ketika huruf dha berharokat fathah. Contoh, dha, dha, al-zalimin, al-zalimin. Ini kesalahan dalam mengucapkan huruf dha dan juga huruf-huruf yang dibaca tafkhim karena orang Arab tidak mengucapkan huruf O atau bunyi O. Lalu bagaimana mengucapkan huruf dha yang tepat, yang fasih? Langkahnya adalah letakkan ujung lidah pada ujung dua gigi seri atas. Dan angkat pangkal lidah, yakni bagian dalam dari lidah kita, kita angkat. Dha, dha. Dengan terangkatnya pangkal lidah, maka bagian tengah dari lidah kita membentuk permukaan cekung. Dha, dha. Dan dengan proses terangkatnya pangkal lidah kita ini, maka membuat huruf dha menjadi tafkhim atau tebal. Dha, dhi, dhu, adh, idh, udh, adha, idhi, udhu. Saya ulang kembali. Dha, dhi, dhu, adh, idh, udh, adha, idhi, udhu. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.